Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hal uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat rahimakumullah, para mahasiswa At-Taqwa College dan juga para pemirsa di berbagai tempat yang bisa mengikuti kuliah pada pagi hari ini. Pertama, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. Ya, dua nikmat yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali manusia melalaikannya. Ya. Nikmat yang Allah berikan pada kita mudah-mudahan bisa kita syukuri, ya, meskipun di tengah musibah, ya, yang menimpa negeri kita dan juga banyak negeri-negeri yang lain. Baik, saudara sekalian, yang pertama ini saya mohon maaf karena ini acara perdana dan ini murni, ya, para disiapkan oleh para mahasiswa At-Taqwa College. Ini agak terlambat tadi, ya. Memang mepet sekali, ya, kita baru selesai. Biasanya para mahasiswa At-Taqwa College rutin, jadi kegiatan kegiatan apa itu setelah jamaah subuh, ya, rutin tadarus, baru kemudian melaksanakan aktivitas yang lain. Pak, ini hari ini ada perkembangan baru gitu, ya. Ini mendadak, jadi ada kuliah baru. Insya Allah mudah-mudahan besok tidak terlambat lagi, ya. Ini ada masukan suaranya kurang maksimal. Coba minta tolong tim. Gimana? Sudah suara sudah oke? Okay? Atau kurang ini? Kurang ke atas mic-nya. Sudah cukup. Baik, kita lanjutkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita pagi ini kuliah perdana kita temanya adalah peluang pendidikan, ya, di era kebijakan pendidikan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, ya. Ini sesuatu yang baru. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, saya belum pernah mengomentari, ya, seorang menteri atau menulis artikel gitu, ya, ketika seorang menteri diangkat menjadi menteri pendidikan atau menteri yang lain selain Pak Nadiem Makarim ini, ya. Waktu itu saya ingat beliau diangkat hari Rabu, saya dalam perjalanan ke Surabaya di mobil itu saya dengarkan pengumuman kabinet, karena kita ingat kan sehari sebelumnya berita yang ramai adalah berita tentang diundangnya Prabowo, ya, oleh Pak Jokowi yang kemudian diangkat sebagai Menteri Pertahanan. Jadi hari Selasa itu, waktu Pak Prabowo datang ke istana sore-sore, itu netizen, ya, dunia maya itu trending topiknya adalah tentang masuknya Prabowo dalam kabinet Jokowi itu. Itu sampai Rabu pagi, ya. Dan ketika itu pun saya juga dari sekian banyak menteri yang sudah calon menteri yang diundang Pak Jokowi itu, menteri pendidikannya itu siapa? Ya, karena saya bergerak di bidang pendidikan, bertanya-tanya gitu, apa gitu, ya, yang siapa yang mau ditunjuk. Nah, ternyata tanpa diduga gitu kan, hari Rabu pagi itu diumumkan bahwa menteri pendidikan itu adalah Pak Nadiem Makarim. Tentu orang-orang yang bergerak di dunia pendidikan sangat terkejut, ya. Dunia pendidikan itu gak pernah ngalami kayak begitu, ya. Jadi seorang menteri diangkat ya, tapi tidak punya background ya dalam dunia pendidikan. Dan waktu itulah muncul banyak, maksudnya background dunia pendidikan itu dia tidak pernah mengelola ya, mengelola pendidikan. Jadi ada tema yang ini mohon maaf mungkin masih ada masukan ya, suaranya putus-putus, atau beralih ke itu aja, ke Facebook aja. Yang Facebook bisa didengar. Ya, jadi Ibu saudara-saudara, ini tema kita pagi hari ini adalah tentang tentang peluang pendidikan Islam ya di era kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ya, sini saya masih menjelaskan background mengapa pemerintah mengambil kebijakan apa itu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini. Nah, saya menjelaskan ke belakang tentang diangkatnya Pak Menteri Nadiem Makarim ini. Jadi waktu Pak Nadiem Makarim diangkat, saya lagi tadi saya jelaskan ya, saya menulis artikel ya yang saya kirim ke Republika dan dimuat hari Jumat ya dengan judul Harap Cemas Pendidikan Kita. Kenapa? Meskipun banyak kecemasan ya, karena Kementerian Pendidikan akan dipimpin seorang anak muda pengusaha yang dipandang sukses, tapi tidak punya background mengelola pendidikan atau berkecimpung dalam lembaga pendidikan begitu ya. Itu tentu sangat menarik ya, bagi saya seorang wartawan itu sangat menarik karena itu baru kan, ada keunikan, ada newness ya, ada kebaruan di dalam kepengangkatan Pak Nadiem ini ya. Nah, alhamdulillah ternyata saya tulis judul Harap Cemas Pendidikan Kita. Meskipun ada kecemasan tapi ada harapan juga ya. Ya, kita tentu yang bergerak di dunia pendidikan memahami ya bahwa ada harapan ya. Harapannya apa? Tentu terutama dalam dunia birokrasi ya, karena banyak, ada seorang rektor di Jogja pernah menulis satu artikel di media massa yang mengkritik ya kebijakan pendidikan kita sampai menyebut sebagai gejala formalisme. Jadi bukan sekedar formalitas tapi sudah formalisme gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya formalistik itu lebih dipentingkan daripada substansi. Nah, akhirnya dunia pendidikan ya terasa sebagai dunia yang penuh dengan birokrasi ya, sangat sehingga waktu itu ada harapan gitu kan, karena Nadiem Makarim ini kan memiliki background sebagai pengusaha Gojek gitu ya, dan ternyata beliau mampu menerobos ya, menerobos sekat-sekat birokrasi sampai akhirnya membuat inovasi baru dalam dunia transportasi yang meskipun waktu itu dipersoalkan kan peraturannya, apa namanya, dari segi peraturan perundang-undangan motor itu tidak boleh dijadikan sebagai kendaraan angkutan umum. Nah, jadi saya dari background menteri ini waktu itu ada harapan mudah-mudahan ada terobosan paling tidak dalam birokrasi pendidikan. Dan ternyata saya benar ya prediksinya bahwa ada terobosan. Maka kita lihat setelah itu baru dalam 100 hari gitu kan Menteri Nadiem Makarim menjabat, itu ada dua kebijakan yang sudah diluncurkan, yaitu satu Merdeka Belajar ya, salah satunya yang ramai adalah tentang digantinya bentuk UN nanti 2020 ini UN terakhir, dan juga penyederhanaan RPP. Ya, saya mendengar mahasiswa yang praktek ngajar misalnya di satu sekolah gitu, ada yang saya tanya karena anak saya ada yang praktek jadi guru waktu itu. Saya tanya, gimana kesannya setelah praktek ngajar di sekolah di satu SMA di Depok? Katanya teman-temannya itu kapok jadi guru gitu. Karena ribet ya kan, urusan RPP, laporan dan sebagainya. Bahkan ada seorang kiai yang mengatakan pada saya yang di pesantrennya punya sekolah, dia bilang dengan sistem sekarang ini hampir pastilah ya guru-guru itu banyak bohongnya buat laporan gitu. Nah, akhirnya itu disederhanakan ya. Pada 2017 waktu saya diundang oleh Lembaga Pengkajian MPR, itu ada Ketua Umum PGRI waktu itu juga hadir ya. apa yang dia sampaikan di MPR itu adalah tentang minta supaya dikembalikan kedaulatan guru. Jadi ini backgroundnya ya. Jadi kemerdekaan belajar itu, ini yang ditangkap oleh menteri yang baru, dan kemudian keluarlah kebijakan-kebijakan yang sebetulnya semacam debirokratisasi pendidikan, menyederhanakan birokrasi pendidikan itu. Nah itu alhamdulillah ya, dari segi itu ya, dari segi itu sudah ada kemerdekaan belajar. Nah kemudian ditambah lagi ya, para bapak ibu saudara sekalian, ditambah lagi ingat nggak waktu itu tanggal 4 Desember ya 2019 waktu Pak Nadiem Makarim Menteri Pendidikan. Nah ini ada tambahan mic baru. Ah, lebih jelas mudah-mudahan. Jadi ada kebijakan apa itu? 4 Desember itu kan Menteri Pendidikan kita pidato di UI. Ya, waktu pelantikan rektor UI yang baru, ya. Kalau misalkan buka waktu itu juga beritanya cukup ramai di berbagai media. Ya. Ini malah Pak Ilham enggak ada suaranya ini. Suaranya Ustaz mati. Ah, suaranya enggak ada. Ya, halo. Halo. Suaranya hilang atau pakai? Malah enggak bisa, berarti. Pakai tadi. Mana nih? Ini. Ya, jadi ya mohon maaf ya. Ini lagi corona. Jadi jadi yang kena virus kan bukan hanya orang. Bisa juga komputernya kena corona. Ini belum diteliti. Ini tadi tolong mahasiswa nanti neliti ya, virus corona pada komputer ini ya. Nah, ini baik. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian nah ya sudah dengar. Jadi begitu. Saya mau cerita background kebijakan 100 hari Menteri Nadiem Makarim ini. Jadi Ibu saudara sekalian itu waktu 4 Desember ya, itu sempat ramai pertama dari segi pakaian kan. Kita ingat waktu itu kan banyak yang hadir itu pakai jas, pakai sipil resmi lah, PSL gitu kan, pakaian sipil lengkap. Tapi Menteri Nadiem Makarim hadir kan dengan pakaian yang sangat biasa gitu ya, dan akhirnya menimbulkan banyak diskusi di media massa. Tetapi jangan lihat di situ, ada dua pernyataan penting dari Menteri Nadiem Makarim waktu itu yang mengguncang dunia pendidikan tinggi terutama. Satu, beliau menyatakan begini ya, bahwa kita masuk satu zaman ya, di mana gelar ya tidak menjamin kompetensi. Ya. Yang kedua, beliau menyatakan apa? Kita masuk zaman di mana akreditasi tidak menjamin mutu, ya. Setelah itu muncul banyak komentar termasuk dari beberapa guru besar. Satu yang saya baca adalah dari guru besar di Jogja yang menyatakan bahwa ya macam-macam lah komentar, kritik keras gitu ya. Ini Pak Menteri mau membubarkan apa? Ban PT, Ban Akreditasi Nasional dan seterusnya, ya. Apa seperti itu? Ya, ternyata pernyataan itu kemudian dijawab oleh Menteri Nadiem Makarim gitu ya, dengan kebijakan Kampus Merdeka. Ya, Kampus Merdeka ini ingat ya, silakan dibuka lagi apa isinya gitu. Beberapa poin. Nah, poin yang penting dari bagi kami yang saya yang 10 tahun ya memimpin program Doktor Pendidikan Islam, dua kali mengalami akreditasi, ya, salah satu kebijakan Kampus Merdeka ini sangat melegakan, yaitu apa? Bahwa dalam kebijakan Kampus Merdeka ini, akreditasi tidak berlangsung tiap 5 tahun. Ya. Kampus yang akreditasinya sudah B, ya, itu atau sudah A gitu, nggak perlu tiap 5 tahun diakreditasi terus. Ya, sudah cukup otomatis, perpanjangan otomatis. Ya. Itu sangat melegakan ya bagi para dosen ya yang terlibat dalam urusan akreditasi ini, sangat melegakan ya. Jadi bahkan untuk membuka prodi baru disederhanakan ya. Jadi yang dilakukan namanya Merdeka Belajar ya, atau Kampus Merdeka ini adalah mengembalikan sebetulnya gitu ya, kedaulatan pendidikan itu kepada terutama kepada guru ya, nanti kepada sekolah, kepada lembaga pendidikan. Di perguruan tinggi juga begitu ya. Artinya peran pemerintah gitu ya, wewenang pemerintah itu semakin dikurangi ya. Yang kedua ya, kebijakan Kampus Merdeka ini kalau kita perhatikan apa yang menarik adalah definisi SKS ya. Definisi SKS itu tidak lagi jam belajar tapi dihitung jam kegiatan ya, jam kegiatan. Nah, itu jadi sudah apa itu ada perubahan di situ ya. Kemudian ada lagi yang menarik dari kebijakan Kampus Merdeka ini apa? Yaitu kebijakan bahwa di 3 semester terakhir mahasiswa kuliah itu boleh bahkan harus, itu hak mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodinya, di luar jurusannya. Bahkan itu boleh nanti di luar kampus ya. Ini sangat ini baru ya, ini kebijakan baru. Dan kita lihat ternyata sambutan dari berbagai kampus itu cukup positif ya. Jadi kalau nah sekarang bagaimana kita menganalisis itu? Itu beberapa kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka gitu ya. Nah, tema kuliah kita pagi hari ini adalah tentang apa peluangnya pendidikan Islam di era seperti ini ya, itu peluangnya apa? Ini menarik ya, karena dengan apa ya, kebebasan yang diberikan atau otonomi ya, atau kemerdekaan lah tepatnya yang dipakai itu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Itu maka pendidikan Islam punya peluang yang sangat besar. Ini saya sampaikan di berbagai lembaga pendidikan. Ini kita sekarang pertama begini, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, bahwa menurut saya ya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah ya, itu sebuah keharusan. Ya, Pak Nadiem Makarim ini bagian dari, menurut saya bagian dari generasi milenial gitu ya, yang membaca dinamika ya, perkembangan dunia pendidikan di era global ya, terutama di era disrupsi sekarang ini dengan hadirnya internet ya. Di dalam kampus ya sekarang jadi tahun 2007 Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia ya, tahun 2017 ya, itu sudah menerbitkan buku ya, silahkan di internet bisa di download insyaallah bukunya, judulnya Era Disrupsi ya, Tantangan dan Peluang Perguruan Tinggi. Jadi sebenarnya di jauh sebelum Pak Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan ini, itu sudah ada ya rekomendasi dari para ilmuwan di Indonesia bahwa dunia pendidikan tinggi kita itu tidak bisa lagi mempertahankan kebijakan linearisme ya, linear itu. Ya, sebelumnya linear itu sudah direvisi ya oleh SK Dirjen Pendidikan Tinggi waktu itu, bahwa linear itu tidak mesti S1, S2, S3-nya sama. Ya, tapi nanti S3 dan kegiatan pembelajarannya ya, itu sudah ada revisi. Tapi kebijakan pendidikan ya sekarang ini dunia internasional itu sudah menyadari ya, dengan melimpahnya informasi sekarang ini itu tidak bisa lagi tidak bisa lagi bersifat linear. Untuk memecahkan satu masalah ya, itu sudah harus bersifat multidisiplin ya. Ya, atau interdisiplin. Ya. Itu di berbagai dunia berkembang sekarang namanya Polymath University ya. Jadi Polymath University itu adalah satu bentuk pembelajaran di tingkat perguruan tinggi di mana seorang mahasiswa itu boleh mengambil bukan satu prodi ya. Kalau sekarang kan orang masih masuk mau misalnya masuk fakultas hukum gitu ya, kan dia belajar ilmu hukum saja ya, atau dia fakultas ekonomi dia belajar ekonomi, atau prodi misalnya akuntansi dia masuk belajar akuntansi, selama ini begitu, itu linear namanya ya. Nah sekarang itu sudah ada ya kebijakan di mana Polymath University itu, jadi seorang mahasiswa itu dia prodinya akuntansi gitu ya, Dia langsung mengambil tiga prodi sekaligus. Jadi misalnya akuntansi, kemudian politik, kemudian matematik, ya itu bisa. Ya. Orang mengambil misalnya hukum sekaligus dia juga ngambil prodi politik, ya sekaligus misalnya juga ngambil prodi syariah, ya itu dimungkinkan. Ya. Sekarang misalnya gini kan, ada prodi ilmu komputer, gitu ya, itu nggak cukup. Ya, dia harus ambil ilmu komputer, ngambil ekonomi, ngambil ini. Jadi paling enggak tiga atau apa. Nah, itulah sebetulnya yang ditangkap oleh Menteri Nadiem Makarim ini yang lahir kemudian kebijakan Kampus Merdeka itu. Itu yang tadi saya bilang bahwa ini sebetulnya sudah keharusan, ya. Sudah satu keniscayaan. Ya, silakan dibuka internet, di London itu ada namanya London Interdisciplinary School, ya. Jadi sekolah apa interdisiplin, ya. Jadi metode pembelajarannya mungkin di kita gampangannya itu seperti metode pembelajaran tematik gitu ya. Jadi orang banyak diberikan kasus-kasus untuk dipecahkan dari sisi hukum bagaimana, dari sisi ekonomi bagaimana, dari aspek politik bagaimana, bahkan dari aspek sejarah. Nah ini menarik ini sekalian ya, apalagi kemudian di tahun 2019 itu juga keluar buku dari David Epstein ya, judulnya Range ya, David Epstein itu. Nah buku ini sempat waktu itu saya menerima WA dari Dr. Yudi Latif di satu grup WA ya, dia ulas buku ini, maaf, di Instagramnya Dr. Yudi Latif tentang tentang buku David Epstein ini yang menggambarkan bahwa sebenarnya apakah orang itu menjadi spesialis atau generalis. Nah dari penelitian yang serius dari David Epstein ini ternyata ditemukan bahwa kebanyakan orang-orang yang sukses, profesi-profesi yang membutuhkan pemikiran itu bukan spesialis. Dulu kan ada pemikiran begini, kalau orang mau sukses ya itu sebaiknya dilakukan spesialisasi sejak dini. Sejak dini, jadi misalnya kalau orang mau jadi ahli matematik ya sejak kecil didik jadi ahli matematik. Kalau orang mau jadi dokter gitu ya, dari kecil sudah mainannya ya arahkan ke sana gitu. Nah ternyata dari buku David Epstein ini ditemukan ternyata spesialisasi yang sejak dini itu berguna bagi jenis-jenis pekerjaan yang sempit, yang spesifik. Misalnya begini, kalau orang mau jadi ahli tenis ya, siapa ya petenis terkenal tuh ya, sekarang siapa? Serena Williams. Muda enggak, udah tamat tuh, udah lama ya. Jadi Nadal lah, Federer gitu ya. Ya itu sekarang, nah itu ya kalau orang mau sempit, atau jadi pecatur gitu ya, nah itu bisa dilakukan spesialisasi sejak dini gitu ya, sejak dini. Atau orang tapi untuk profesi-profesi yang membutuhkan interdisiplin, misalnya bahkan seorang dokter sekalipun itu nggak cukup hanya spesialisasi sejak dini. Bahkan kata buku ini yang sukses itu adalah orang yang generalis, kemudian di ujungnya dia mengambil spesialisasi. Nah penelitian David Epstein ini sesuai nanti dengan konsep pendidikan Islam, ya. Bahkan di buku Profesor Wan Muhammad Nurwan Daud Budaya Ilmu ya, beliau sudah mengungkapkan tentang kegelisahan ya seorang filosof Spanyol ya, Jose Ortega, yang mengkritik pendidikan di Eropa itu mengarahkan manusia untuk menjadi seperti binatang ya, membentuk yang namanya a new barbarian ya, membentuk manusia barbar yang baru, yaitu orang yang hanya taunya kerja gitu ya, cari makan, dia nggak ngerti apa-apa selain itu ya, dia nggak ngerti tentang budaya, nggak ngerti sejarah masyarakatnya, apalagi tentang agama ya. Jadi orang-orang ini akhirnya dia menjadi a new barbarian ya, orang-orang barbar yang baru gitu. Nah itu, nah kita nanti akan melihat ya, nanti dalam kuliah-kuliah pendidikan berikutnya ya, ada satu tema khusus ya, saya akan bahas tentang tema sekolahisme dan linearisme ini. Tapi sekarang ini tema kita adalah tentang apa peluang pendidikan Islam di era kebijakan kampus merdeka dan merdeka belajarin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara peluang pendidikan Islam, maka tentu yang terpenting adalah kita memahami, ya, tadi kampus merdeka sudah kita gambarkan, ya. Sekarang apa itu yang dimaksud dengan pendidikan Islam? Di situ ada dua kata. Ada kata pendidikan, ada kata Islam. Saya ingin bahas Islamnya dulu nih, ya. Jadi jangan sampai orang pakai nama Islam, tapi Islam itu nanti malah tidak terdefinisi atau Islamnya dianggap bermasalah, ya. Misalnya kita sekarang kan sudah nempelkan kata Islam itu banyak sekali, ya. Rumah sakit Islam, ya kan? Bank Islam, partai Islam, asuransi Islam, ya, sekolah Islam, malah sekolah ada sekolah Islam terpadu. Ya, waktu saya mengisi apa keynote speech di Munas JSIT ketiga waktu 2013 di Palembang, waktu itu saya sampaikan ke teman-teman JSIT jaringan sekolah Islam terpadu. Ya, nah ini apa maksudnya terpadu? Ya, sudah Islam terpadu. Nah, itu harus terdefinisi. Ya, yang terpadu itu Islamnya atau jaringannya atau sekolahnya, gitu kan? Jadi jaringan sekolah Islam terpadu gitu. Nah, sekarang banyak sekali jaringan Islam, sekolah Islam terpadu itu sudah menjadi trademark, sudah menjadi label. Itu sebetulnya satu terobosan yang unik, ya, satu terobosan yang unik yang orang melihat kemudian membedakan JSIT itu, ya, sekolah Islam terpadu dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam sebelumnya, kan gitu. Sebelumnya sudah ada lembaga pendidikan Islam, ada madrasah, ya kan. Tapi waktu itu, ya, sebelum tahun 80-an itu kurang diminati oleh kalangan menengah ke atas, ya. Nah, begitu para pejuang pendidikan Islam itu mendirikan satu model baru pendidikan Islam yang sebenarnya kalau kita lacak ini sudah pernah didirikan oleh Pak Natsir dengan model pendidikan Islam di Bandung tahun 30-an dan juga pernah didirikan oleh Haji Ahmad namanya. Haji Ahmad di Padang itu pernah mendirikan sekolah apa HIS itu, sekolah SD. Tapi SD Islam lah gitu. HIS semacam sampai waktu HIS-nya Haji Ahmad itu nanti enggak diakui oleh Belanda. Disebut sebagai wilder school, apa sekolah liar gitu. Nah, waktu itu sudah ada usaha untuk sebetulnya kan bagaimana memadukan, ya, antara kurikulum sekolah dengan kurikulum agama, ya. Di mana selama biasanya dalam pendidikan sekolah yang sekuler itu pendidikan agamanya hampir tidak ada atau sangat minim gitu, ya. Nah, di sekolah-sekolah JSIT inilah dipadukan, ya, kemudian usaha untuk itu, dan alhamdulillah itu cukup berhasil sampai sekarang, ya, sudah ribuan. Waktu itu saya mengisi tahun 2013 anggota JSIT itu 1.700 sekolah. Sekarang saya tidak tahu. Sekarang kan ketuanya sahabat saya juga Pak Zahri, ya, di Surabaya. Itu saya dengar mungkin sudah 2.000 sekian, ya, sekarang anggota sekolah. Nah, itu pakai Islam, pakai terpadu juga. Sampai ada madrasah di daerah Depok ini itu menggunakan madrasah terpadu. Madrasah itu sudah terpadu waktu itu, kan, karena ada kurikulum umum, ada kurikulum agama. Nah, tentu cara memadukannya itu yang penting, ya. Ya, itu ini istilah madu ini di kita juga rancu, ya. Ada kadang-kadang perempuan dimadu. Dimadu itu kan kadang ini, kamu mau dimadu atau diracun? Gitu, ya, kan, gitu, kan. Ada yang, ya, dimadu saja. Karena sebetulnya itu bukan madu dalam arti apa itu, minuman madu itu, ya. Itu kalau perempuan itu dipadu sebetulnya, kan terpadu, ya, kan. Nah, jadi sekolah terpadu, ya, kalau rumah tangga terpadu. Tapi ini ada istri saya, ya, jangan ngomong masalah sensitif ini. Ya, terpadu gitu, kan. Terpadu itu maksudnya dimadu, ya, dipadukan, bukan dimadu dikasih madu, ya, dipadukan. Jadi kalau istrinya satu, ya, nggak bisa di madu. Padu itu mesti lebih dari satu, kan? Apa yang mau dipadukan? Ini, ya, Pak Ilham, ya. Ya, gitu, ya. Ini Pak Ilham nih yang juru tekniknya. Beliau pakar IT-nya, ya. Baik, kok sampai ke situ tadi ngomong apa? Jadi kita ngomong Islam, ya. Maksudnya kalau kita pakai nama Islam harus jelas definisinya. Jadi misalnya Universitas Islam, ya. Itu apa? Islam itu di situ maknanya apa? Kita hadirkan kata Islam harus jelas, ya. Artinya kalau ada Universitas Islam, berarti ada universitas yang tidak Islam kan? Ada bank Islam, ada bank konvensional kan itu. Bukan bank kafir ya itu ya. Kan istilahnya bank Islam bank konvensional. Sekarang lawannya Universitas non-Islam kan enggak enak juga ya kan, universitas konvensional gitu kan. Jadi kenapa kok ada Universitas Islam Bandung ya, Universitas Islam Rio, UIR, Universitas Islam Sumatera Utara, UISU, Universitas Islam Negeri, pakai Universitas Islam Negeri lagi. Universitas Islam Negeri Jakarta, UIN Jogja, UIN Pekanbaru dan sebagainya, itu ada maksudnya, UIN Malang gitu ya. Jadi kata Islam itu harus jelas memberikan solusi. Jangan pakai kata Islam, tapi Islamnya malah dipermasalahkan. Akhirnya nanti objek yang diberikan kata Islam itu jadi kabur. Pendidikan Islam, tapi Islamnya enggak jelas definisinya. Akhirnya pendidikan itu jadi kabur gitu. Ya, jadi Islam itu adalah ad-din ya, yang apa? Yang diturunkan Allah ya, yang sudah sempurna sejak awal. Maka nanti dalam serial kuliah berikutnya insya Allah kita akan bahas khusus ini ya. Mana apa itu Islam ya. Ya mengapa kita muslim ya. Karena kata Islam ini kalau tidak jelas definisinya, itulah yang dulu sampai dalam hadis dalam Arba'in Nawawiyah ya, ada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang laki-laki yang ternyata itu malaikat Jibril kan, langsung duduk di depan Rasulullah, mempertemukan lutut beliau dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung ditanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ya, wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang Islam. Dan Rasulullah benar menjawab, "Al-Islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya, wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tuhijjal bait man istata'a ilaihi sabila." Ya. Jadi definisi Islam itu sudah diberikan langsung oleh Rasulullah. Ya. Ini ada pemirsa yang bilang ini putus-putus buffering. Ya sabar, ini zaman virus ya. Ini lagi musim virus. Ya, virus mungkin koneksi atau mungkin pesantren At-Taqwa Depok ini lokasinya hanya 500 meter sekitar itu dari alun-alun kota Depok. Ya, jadi lokasinya sangat strategis. Yang belum pernah ke sini silahkan datang, tapi jangan sekarang. Karena sampai tanggal 28 Maret ya, kita ngikuti kebijakan Wali Kota Depok untuk 100-an santri ya di tingkat SMP SMA itu sedang belajar di rumah. Jadi mohon mudah-mudahan masih bisa didengar ya. Masih bisa ya? Masih ya, baik. Jadi tadi dari kata Islam ya, kita jelaskan Islam itu harus jelas definisinya ya. Jadi kalau Islamnya dipersoalkan, maka nanti objek yang lain jadi masalah ya. Yang unik begini, ada kampus ya pakai kata Islam tapi gak mau islamisasi ya kan. Kalau ada bank Islam itu maksudnya apa? Maksudnya kata bank yang sebelumnya ada praktek-praktek yang tidak islami kan gitu ya kan, itu diislamkan supaya praktek-praktek bank perbankan yang tidak islami menjadi Islam. Nah, Universitas Islam maksudnya adalah ada universitas gitu ya, atau sekolah Islam ataupun lembaga pendidikan gitu yang sebelumnya ada kurikulum-kurikulum ya, ada metode pembelajaran, ada kebijakan-kebijakan, ada metode evaluasi dan sebagainya yang enggak sesuai dengan Islam, itu diislamisasi. Ya, disesuaikan dengan Islam itu maksudnya. Ya, sederhana saja. Nanti kita akan bahas khusus tentang masalah konsep ilmu dan islamisasi ya, tentang sains Islam. Jadi kita jangan alergi pakai kata Islam atau islamisasi, karena orang Islam pasti melakukan islamisasi. Ya, ini kata-kata Profesor Muhammad Nur yang saya kutip dari beliau. Orang sekuler melakukan sekularisasi. Orang komunis akan berjuang untuk melakukan komunisisasi. Ya kan? orang apa liberal, dia akan melakukan liberalisasi. Ya, itu hal yang biasa. Nah, itu kata Islam harus jelas. Kemudian yang kedua, kata pendidikan. Ya. Enggak terasa ya waktunya, Masya Allah. Jadi, Islam itu ad-din yang diturunkan oleh Allah, ya. Yang pedoman utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah yang kemudian dijelaskan oleh para ulama-ulama yang otoritatif ya oleh salafus soleh tentang metode pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah itu. Ya, jadi kita punya metode yang sudah bahkan sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sering mengatakan begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya mewariskan Al-Qur'an dan Sunnah, tapi juga mewariskan ulama, ya, al-ulama warathatul anbiya. Nah, ulama-ulama inilah yang punya otoritas untuk merumuskan metode memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Yang itu kita kenal sekarang dengan ulumuddin. Ya kan? Ada ilmu tafsir, ada ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu usulul fiqh, ya, ilmu hadis, ya, ya berbagai ulumuddin yang lain. Ya, yang nanti itu dirumuskan. Nah, itu dari segi. Nah, sekarang kita masuk dalam pendidikan. Apa itu pendidikan? Ya. Inilah yang kita ingat ya. Saya ingin mengingatkan kita semua ya bahwa Profesor Syed Naqib Al-Attas sudah mengingatkan bahwa masalah yang kita hadapi yang sangat berat di dunia sekarang ini adalah beliau sebut sebagai de-Islamization of language. Ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, masalah yang sangat berat yang kita hadapi itu adalah de-islamisasi bahasa. Ya, dulu di Nusantara ini ya, masyarakat di Nusantara ini itu diislamkan itu dengan proses islamisasi bahasa. Jadi bukan hanya orangnya yang didakwai masuk Islam, tapi bahasa Melayu itu kemudian diangkat dan dijadikan sebagai bahasa pengantar. Ya, dalam dunia akademis, dalam dunia ilmu, dalam dunia dakwah, dalam dunia perdagangan. Dan peran bahasa Melayu, Arab Melayu waktu itu dalam islamisasi Nusantara ini sangat kuat sekali. Ya, kita Pristek dari Attaqwa ini tahun lalu dalam rihlah ilmiah ke Kuala Lumpur, ya. Kita juga mengunjungi namanya Akademi Jawi, ya. Bahasa Melayu, karena ternyata waktu saya datang ke sana luar biasa dijelaskan bagaimana peranan bahasa Melayu dan kejeniusan para ulama kita dulu gitu ya. Jadi menggunakan bahasa Arab Melayu untuk melakukan proses islamisasi di Nusantara ini. Ya, maka masuklah kata-kata penting dalam bahasa kita itu, ya kan? Kata Allah, kata ilmu, ya, kata musyawarah, kata adab, ya, kata adil. Yang sampai sekarang susah kita mencari padanan katanya dalam bahasa-bahasa yang disebut bahasa asli. Kan ada begini kan, ada yang mengatakan waktu tahun 2017 yang lalu Mahkamah Konstitusi kita memutuskan aliran kepercayaan itu diberi hak setara dengan agama meskipun tidak disebut agama ya. Tapi beberapa hakim menyatakan bahwa aliran kepercayaan ini katanya yang jumlahnya sekitar 200 di Indonesia itu katanya agama asli Indonesia. Nah, dan agama yang 6 sebelumnya yang diakui Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu itu disebut sebagai agama pendatang. Ya kan? Kan gitu, Islam dari Arab, Kristen, Katolik dari Eropa gitu ya, Hindu, Buddha dari India, Konghucu dari Cina. Nah, itu katanya agama tidak asli. Yang asli itu yang aliran kepercayaan itu. Nah, ini sudah saya kritik waktu itu kan. Kalau dibilang asli, agama asli, kita tanya, kata asli itu asli enggak? Ya kan? Ternyata kata asli itu tidak asli Indonesia. Jadi bagaimana dia bilang agama asli, sedangkan bahkan kata agama itu tidak asli. Ya, kata agama itu dari Sanskerta kan? Jadi kalau dibilang bahasa asli Indonesia yang mana? Ini orang kan bilang, oh ini asli Indonesia, yang asli yang mana? Ya, asli yang mana itu? Sampai itu ada buku yang sudah kita terbitkan di INSIS ya, aliran kepercayaan itu setelah kompilasi tulisan itu bisa dibaca di buku itu. Jadi begini ya, tulis kalian ya, bahwa Kenapa saya angkat sebagai de-islamization of language itu, ya, proses de-islamisasi bahasa, bahkan bahasa gampangan kita itu pemurtadan bahasa, ya. Jadi proses pemurtad, jadi yang dimurtadkan bukan hanya orang, bahasanya pun dimurtadkan, gitu, dirusak. Artinya apa? Ya, kata-kata penting, ya, kata-kata penting dalam dalam Islam yang disebut sebagai Islamic basic vocabularies. Ya, itu kata Prof. Alatas. Jadi setiap bidang ilmu itu punya, ya, satu key terms namanya, gitu, ya, kata-kata kunci. Nah, dalam Islam itu ada kata-kata kunci, kata iman, ya kan, kata kufur, kata munafik, kata sholat, kata zakat, ya, kata takwa, ibadah, dakwah, ilmu, adab, akal, ya, itu kata-kata penting, kata-kata kunci dalam agama kita. Nah, ketika de-islamisasi bahasa, ya, terjadi, kata-kata penting ini berubah maknanya, sehingga masyarakat kehilangan, ya, makna asalnya, makna yang sepatutnya. Ya, contoh misalnya kata adil. Ya, sekarang paham enggak ketika Allah perintahkan, ya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal bagh, ya. Allah perintahkan kamu berlaku adil. Ya, dalam ayat yang lain i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Berlaku adillah kamu. Kata adil itu apa? Ya. Nah, itu sudah tidak dimaknai, tidak dipahami lagi. Sehingga orang takut masuk pengadilan. Padahal pengadilan itu kan tempat meraih keadilan. Hakim yang memutuskan, orang yang memutuskan perkara disebut hakim, orang yang mendapatkan hikmah. Itu indah sekali itu. Prosesnya peradilan, tempatnya pengadilan, yang mengadili namanya hakim, orang yang mendapatkan hikmah. Orang yang mendapatkan hikmah, dia tidak akan keliru. Nah, sekarang kita masuk kata pendidikan. Sekarang kalau kita sebut kata pendidikan, apa maksudnya? Ya kan? Kita ada Kementerian Pendidikan. Tapi yang diatur, ya, oleh Kementerian Pendidikan itu sekolah. Ya. Kita waktu merdeka tahun 45, setelah itu kita bentuk kementerian, namanya Kementerian Pengajaran waktu itu. Jadi di dalam bahasa Belanda yang digunakan ketika itu adalah dua, ya, yang digunakan itu dua, yaitu opvoeding dengan onderwijs. Makanya Pak Natsir mengutip kata-kata Snoek Oroeroe-nya, kata-katanya, jadi dengan opvoeding dan onderwijs kita akan melepaskan umat Islam dari belenggu agamanya. Itu kata-kata Snoek Oroeroe-nya. Jadi opvoeding itu pendidikan, ya, bahasa Belanda dulu. Onderwijs itu pengajaran, pendidikan dan pengajaran. Gitu. Nah, maksudnya apa? Itu yang ditekankan adalah penanaman nilai. Sekarang orang bilang pendidikan karakter, ya. Nah, nanti dalam Islam akan kita ini kan, ya, kita apa namanya? Apa makna pendidikan dalam Islam itu? Ya. Jadi kata pendidikan ini, gitu, itu mengalami kerancuan karena banyak orang kemudian menyamakan pendidikan dengan sekolah. Saya sering kalau seminar kan disodori CV, ya, riwayat pendidikan. Tapi kolomnya itu kolom sekolah, ya, SD, SMP, SMA, gitu, ya, SD, SMP, SMA, kemudian S1, S2, S3, kan gitu. Ini namanya riwayat pendidikan. Nah, ternyata kalau kita perhatikan, riwayat pendidikan ini disamakan dengan riwayat sekolah. Itu gak betul sebenarnya. Saya sering bilang, loh, apa setelah saya selesai S3 saya tidak dididik lagi? Ya kan, berhenti kan di situ. Karena orang memaknai pendidikan itu selesai. Bahkan yang lebih fatal lagi, nanti memaknai yang namanya pendidikan sama dengan sekolah, begitu selesai S1 saja, dia merasa sudah selesai pendidikannya. Sudah merasa tidak wajib lagi cari ilmu. Ini yang akan kita bahas khusus, ya, tema ini, ya. Jadi keliru. Nah, pendidikan sebenarnya bukan itu. Pendidikan itu dalam bahasa Prof. Naqib Alatas, ya, itu lebih tepat, ya, istilahnya adalah ta'dib, ya, ta'dib dari kata adaba yu'adibu ta'diban. Memang ada yang digunakan. Ada mahasiswa saya, doktor, sekarang dia penerjemah khutbah di Masjidil Haram, Dr. Musandat. Ya, itu menulis disertasi doktornya Ma'alimut Tarbiyah fi Kitabi Syama'ilil Muhammadiyah. Ya, dia nulis disertasi dalam bahasa Arab menganalisis kitab Syama'ilil Muhammadiyah. Itu kitabnya Imam At-Tirmidzi, ya, kitab kumpulan hadis tentang akhlak dan khalaq Rasulullah. Ya, tentang sikap Rasulullah, fisik Rasulullah itu dijelaskan dalam kitab Syama'ilil Muhammadiyah itu. Nah, ternyata dalam disertasi itu beliau menganalisis, ya, menemukan istilah tarbiyah itu baru belakangan, ya, sekitar abad 1920 itu diambil oleh para pakar di Arab gitu ya, dari education, terjemahan dari education di barat. Tapi kalau kita telusuri dalam tradisi Islam, para ulama kita dulu menggunakan istilah pendidikan itu lebih kepada istilah ta'dib. Ya, itulah yang dalam surat At-Tahrim ayat 6 ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan makna qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu maknanya adalah addibuhum. Ya. Wa allimuhum. Ya. Tanamkanlah adab ya dalam keluargamu, addibuhum wa allimuhum, dan jadikanlah mereka berilmu begitu. Ya. Ada pendidikan itu. Nah, ringkasnya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, bahwa pendidikan ya dalam Islam itu intinya sebetulnya adalah penanaman nilai, inculcation. Ya, penanaman nilai. Bahkan kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Dasar 45, juga nanti Undang-Undang Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, kita bisa menyebut bahwa pendidikan itu bukan sekedar ya training untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, jadi kalau sekarang ya wacana dunia pendidikan kita secara praktis tuh di sekolah-sekolah diarahkan bagaimana para siswa ya mahasiswa juga itu yang penting nanti bisa bekerja. Ya. Ini ada laporan nggak bisa lagi ya? Apa koneksinya? Koneksinya kurang bagus. Hah? Yang YouTube. Facebook lancar. Iya, ini katanya yang Facebook lancar ini. Ya, YouTube ini enggak tahu nih. Jangan-jangan kena corona juga. Ya. Ya, mohon maaf ya, nanti insyaallah di kuliah, tapi nanti bisa di-upload di YouTube ya. Bisa. Nah, jadi nanti kalau yang enggak bisa mendengar insyaallah setelah ini nanti bisa dilihat di-upload ya di YouTube. Ya, mohon maaf ini ya, masih kita sangat mendadak ya. Ya, bisa beralih ke Facebook, coba bisa dialihkan. Jadi saya masuk lagi ke pendidikan. Jadi kata pendidikan ini harus benar ya, karena kalau kita salah mendefinisikan pendidikan, ini fatal sekali. Akhirnya kita salah ya nanti membuat program-program pendidikan karena memang definisinya sudah salah, takrifnya salah ya. Ini takrif ini sangat penting karena para ulama kita kalau memberikan keputusan terhadap sesuatu itu dimulai dari takrif dulu, definisi dulu ya. Jadi apa definisinya? Misalnya sekarang orang ribut tentang khilafah itu ya. Coba nanti masing-masing yang ribut khilafah itu suruh mendefinisikan apa yang Anda maksud dengan yang satu sangat pro khilafah, yang satu anti khilafah. Coba jangan-jangan definisinya beda gitu ya. Jadi dalam mendefinisikan sesuatu itu penting. Sekarang misalnya bir gitu ya, bir itu harus ada definisinya itu. Karena kalau bir haram gitu ya, itu orang Betawi minumnya bir itu kebanggaannya ya, bir peletok ya. Itu orang Betawi dibilang bir haram, bagi orang Betawi bir biasa gitu ya. Jadi definisi penting. Nah, pendidikan itu apa sebetulnya? Dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional kita sudah lumayan ya, bahwa pendidikan itu segala proses yang dilakukan untuk mengembangkan potensi anak didik ya. Itu di Undang-Undang Pendidikan Nasional, maaf, di Undang-Undang Dasar 1945 ya, itu lebih jelas lagi ya, itu lebih jelas lagi ya, pasal 31 ayat 3, coba tolong nanti dicek betul ya, pasal 31 ayat 3 ya, ini penting sekali ini. Kadang-kadang saya dalam pengalaman menguji lebih dari 200 disertasi doktor pendidikan Islam ya, itu banyak sekali nih yang kadang-kadang dokter-dokter gitu yang nggak paham ini atau belum pernah dengar bahkan gitu ya, belum pernah dengar pasal 31 ayat 3 ya Undang-Undang Dasar 45 ya, di mana di situ dikatakan ya pemerintah mengusahakan ya dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Insya Allah bunyinya seperti itu, karena saya sering mengutip ini jadi agak hafal lah. Ya, jadi sekali lagi ya saya ulang ya, pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional ya, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Coba kita perhatikan ya. Jadi tujuan pendidikan nasional itu jelas apa? Meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Bahkan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, di UUD 45 juga di Undang-Undang Pendidikan Nasional ya, itu tidak kita temukan istilah karakter. Istilah yang dipakai adalah akhlak mulia. Jadi waktu kami ada acara diskusi satu meja atau round table discussion ya, di MPR tahun 2017, itu ada seorang profesor yang beliau merupakan ketua tim penyusun rancangan Undang-Undang Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Beliau waktu itu menyampaikan ya, mengapa pemerintah menggunakan istilah karakter, pendidikan karakter, padahal kami ya, di tim undang-undang ini berdebat panjang apakah kami menggunakan istilah akhlak mulia atau menggunakan istilah karakter. Dan akhirnya katanya, kata beliau ini, kami sepakat menggunakan istilah akhlak mulia. Maka itu ada dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional ya. Sebab itu bunyi konstitusi. Jadi sebetulnya yang tepat ya itu adalah pendidikan akhlak ya. Ya, jadi pendidikan akhlak ini lebih sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah, itu jadi ini penting sekali untuk kita camkan ya, bahwa pendidikan nasional kita itu tujuannya meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Nah, dalam satu sistem pendidikan, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, itu yang ada empat. Ini kalau dari Profesor Ahmad Tafsir, ahli pendidikan dari Bandung ya, saya pakai. Kalau kita bicara konsep pendidikan, itu ada empat yang harus kita kaji. Satu, tujuan pendidikan. Dua, kurikulumnya ya. Ketiga, program pendidikan ya. Program pendidikan. Kemudian yang keempat adalah evaluasi ya. Nah, itu jadi kalau kita mau melihat satu konsep sistem pendidikan, konsep pendidikan itu bagus atau tidak, lihat dari empat komponen ini. Jadi tujuannya, kemudian kurikulumnya, kemudian programnya. Kurikulum itu nanti diturunkan dalam bentuk program pendidikan, mulai harian ya, jam mengajar dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah evaluasinya ya. Evaluasi pendidikannya. Itu penting. Nah, sekarang apa ya? Pendidikan Islam tadi itu di era kebijakan kampus merdeka atau merdeka belajar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat ya, inti dari pendidikan apa tadi, konsep atau kebijakan merdeka belajar atau kampus merdeka itu adalah penyesuaian terhadap era disrupsi ya, di mana informasi ilmu pengetahuan sekarang itu melimpah ruah. Sekarang misalnya contoh sederhana ya, bagaimana sekarang ada satu bimbel online gitu yang anggotanya sampai jutaan ya kan. Itu disrupsi itu sudah tidak apa ya, perubahannya tidak linear lagi ya, namanya sudah disruption ya. Ya, gangguannya itu sudah tidak teratur dan tidak terduga ya, perubahannya masif tidak terduga ya. Itu yang terjadi. Makanya ada peluang besar sekarang dalam dunia kebijakan pendidikan seperti ini. Peluangnya apa? Peluangnya kembali ke pokok pendidikan tadi. Bahwa pendidikan dalam Islam itu intinya adalah penanaman nilai. Yaitu kita bilang penanaman nilai-nilai akhlak atau adab itu. Itu inti pendidikan. Ya. Ya, kalau Profesor Syed Naqib Al-Attas merumuskan dengan bahasa yang sangat penting di buku Islam and Secularism itu ya, bahwa the purpose for seeking knowledge in Islam is to inculcate goodness or justice as man, as individual self. Jadi tujuan mencari ilmu dalam Islam itu adalah menanamkan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai keadilan ya dalam diri manusia sebagai manusia. Ya. Jadi manusia sebagai hamba Allah, manusia sebagai khalifat, menanamkan nilai kebaikan. Makanya orang yang semakin berpendidikan, maka dia akan jadi orang yang semakin adil. I'diluhu aqrabu litaqwa. Kalau orang semakin adil, maka dia semakin takwa. Nah, itu makna pendidikan yang inti di situ. Maka the aim of education in Islam, ya, kata Prof. Naqib Al-Attas, is to produce a good man. Ya. Atau a man of adab, al-insan al-kulli. Ya. Insan adabi. Jadi tujuan pendidikan dalam Islam itu adalah membentuk manusia yang baik, good man. Nah, maka nanti kalau pendidikan kita tadi ya membentuk manusia yang baik itu apa? Nah, sudah terumuskan sebetulnya di dalam konstitusi kita itu, ya, pasal 31 ayat 3 UUD 45 bahwa tujuan pendidikan dalam Islam itu adalah membentuk manusia beriman, bertakwa dan berakhlak mulia tadi. Nah, ini harusnya yang dikejar. Orang beriman, bertakwa, berakhlak mulia itu pasti profesional. Pasti profesional dan pasti unggul, ya kan? Jadi kalau kenapa sekarang ini jadi ada di artikel saya kemarin, dua hari yang lalu saya menulis ada disertasi mahasiswa saya. Dia membandingkan pendidikan karakter di satu sekolah di Jepang dengan satu sekolah Islam di Jakarta. Dan mahasiswi ini yang lulus dengan cum laude ini, dia meneliti betul ke Jepang. Dia lama tinggal di Jepang. Ya, dan waktu penelitian pun pergi lagi ke Jepang. Nah, menariknya dari hasil penelitian dia ini bahwa secara konsep, ya, pendidikan karakter di Indonesia itu bisa dikatakan bahkan lebih bagus dari Jepang. Ya, konsep tentang keteladanan, pembiasaan itu bagus, ya. Tapi, ya, kenapa hasilnya Jepang lebih bagus? Orang Jepang lebih berkarakter, ya, karakter disiplin yang dia teliti itu kedisiplinan mereka luar biasa, ya. Dan itu hanya dari tradisi mereka, tradisi Bushido, tradisi samurai, ya, dari nilai-nilai Zen Buddhism. Padahal orang Jepang itu dari penelitian risetnya Pew Research Center tahun 2017 hanya 10% orang Jepang yang menyatakan agama itu masih sangat penting. Artinya 90% orang Jepang sudah menganggap agama itu sudah tidak terlalu penting dalam kehidupan mereka. Bahkan banyak juga mereka anggap agama sudah enggak ada gunanya. Ya, orang ateis. Di Indonesia dari penelitian yang sama ada 93% orang masih menyatakan agama itu sangat penting. Tapi kenapa karakter ini tidak terbentuk? Ya, ya kedisiplinan terutama kan tampak sekali. Padahal di konferensi pendidikan Islam pertama Prof. Naqib Al-Attas di kota Mekah itu tahun 77, beliau sudah menyatakan bahwa akar krisis yang menimpa umat Islam itu adalah loss of adab, hilang adab. Dan loss of adab itu adalah beliau rumuskan sebagai loss of discipline, hilang disiplin. Ya, discipline of mind, body and soul. Ya, disiplin jiwa, pemikiran dan badan itu. Itu kedisiplinan kuncinya. Nah, ternyata sekarang begitu juga. Dari penelitian disertasi ini menunjukkan ya, kenapa? Nah, yang menarik begini hasil penelitian itu. Ternyata di Jepang itu ya sekitar 95% pendidik utama anak-anak di rumah itu ibunya sendiri. Ya, dan perempuan-perempuan Jepang itu bangga mendidik anaknya sendiri, terutama waktu anaknya masih kecil itu. Nah, sebaliknya di kita, ya kan? kata disertasi ini, banyak sekali yang orang tua yang menyerahkan pendidikan anak itu bukan pada ibunya, ya. Nah itu juga berarti nanti kualitas ibunya juga yang penting, mungkin beda juga, perlu diteliti lagi tuh kualitas ibu di Jepang dengan kualitas ibu di Indonesia. Jangan-jangan sama-sama ibu tapi beda kualitasnya, ya. Ya mungkin dari tradisi kedisiplinannya itu pun sudah berbeda, ya. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, jadi apa pentingnya di era apa namanya, era kebijakan pendidikan merdeka ini, ya, sekolah merdeka atau kampus merdeka ini, atau merdeka belajar, ada peluang besar, ya, untuk mengembalikan makna pendidikan sesuai dengan makna Islami, ya, yaitu bahwa pendidikan itu adalah sebenarnya penanaman nilai, kembali ke konstitusi tadi itu. Jadi bukan sekedar pengajaran. Kalau sekarang pengajaran, transfer of knowledge, ya, penyampaian ilmu, itu sekarang hampir ada semua. Ada santri Ataqwa ini, saya tanya, kamu jadi apa? Oh, saya mau jadi insinyur pertanian. Gitu. Saya karena lulusan IPB, meskipun saya kedokteran hewan, saya bilang, kamu jadi insinyur pertanian. Terus ngapain? Itu kan? Kenapa? Karena saya lulusan IPB aja sering diledek-ledek, ya. Ya sering disindir-sindir lah, karena saya dulu jadi wartawan IPB itu katanya Institut Publisistik Bogor, ya. Ada lagi yang bilang Institut Pesantren Bogor, ada lagi yang bilang Institut Perbankan Bogor, karena lulusan IPB banyak yang jadi pegawai bank. Ada kalau orang Sunda bilang Institut Fleksibel Banget, katanya. Ada yang bilang begitu, ya. Pernah rektor IPB itu, yang rektor sebelumnya, sekarang rektornya Profesor Arif Satria, itu di bawah saya 5 tahun. Yang sebelumnya Profesor Heri itu 4 tahun di atas saya. Dia bilang begini, waktu saya ada di kampus IPB, waktu pengarahan mahasiswa baru saya hadir, dia bilang, ya lulusan IPB itu semuanya bisa kecuali pertanian. Nah, itu ngeledek banget itu, ya. Apa aja bisa lulusan IPB itu kecuali pertanian. Tapi kata Prof. Eri begini, itu tidak betul, ya, lulusan IPB itu semua bisa apalagi pertanian. Gak tahu bener apa enggak, ya. Apalagi pertanian. Nah sekarang IPB itu, ya, sudah mengubah. Kalau kita ke IPB, ya, karena sekjen IPB itu dia doktornya di Jerman, sekarang sedang mengambil S3 lagi di tempat saya, di S3 Pendidikan Islam di Ibn Khaldun, ya. IPB sekarang mengubah IPB itu bukan singkatan dari Institut Pertanian Bogor, ya, tapi IPB sudah jadi nama. Jadi sekarang jadi namanya Universitas IPB, ya, University IPB gitu kan. Sama dengan kayak bank BNI, dulu kan Bank Nasional Indonesia, sekarang udah ganti tuh Bank BNI. Nah, IPB, jadi IPB itu sekarang jadi nama universitas. Universitas IPB. Karena di IPB sudah, bahkan jurusan-jurusan atau prodi yang favorit itu bukan pertanian dari dulu itu. Ya, sejak saya kuliah, dulu prodi paling favorit itu, paling tinggi yang diminati itu dua, kalau enggak statistik, teknologi pangan. Dua itu gitu. Ya. Nah, sekarang sudah bahkan ekonomi syariah, pernah angkatan berapa itu saya hadir, yang paling banyak diminati di IPB, paling tinggi, paling susah masuk, itu ekonomi syariah. Ya, prodi ekonomi syariah udah enggak ada kaitan dengan pertanian, maka terus diubah jadi kampus. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa artinya gitu? Tadi mau cerita santri Ataqwa ini kan, saya tanya, "Kamu kalau mau jadi sekarang mau nanam, ya kan? Apa? Sudah ada semua." Ya, mau nanam apa aja, informasi di internet itu membanjir itu. Ya, jadi mudah sekali kalau mau sekarang informasi pengetahuan itu. Oleh karena itu, ya, kenapa kampus-kampus sekarang masih bertahan? Ya, karena masih ada regulasi pemerintah. Orang tuh sekarang pengennya begini. Yang penting saya dapat S1. Setelah saya dapat ijazah S1, nanti saya bisa kerja di mana saja. Karena bisa mau jadi ngelamar di perusahaan, mau di wartawan, syaratnya ijazah S1. Ya, sekarang mau jadi guru TK harus S1, kan itu. Akhirnya sekarang membanjirlah, ya, kampus-kampus yang menyediakan layanan untuk dapat ijazah S1. Itu masalahnya. Jadi kata dosen di Surabaya ini nulis begini, yang mas kita masih bisa bertahan kampus karena regulasi pemerintah. Nah, sampai kapan ini bisa bertahan gitu ya? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, apa yang enggak bisa diganti oleh sistem informasi sekarang ini ya, yang disebut dengan MOOCs ya, Massive Open Online Courses. Yang enggak bisa diganti itu adalah penanaman nilai tadi. Dan itulah peluang pendidikan Islam. Ya, jadi kalau saya ingin kesimpulannya, apa peluang pendidikan Islam yang sekarang ada ini? Justru sekarang ini era globalisasi, disrupsi ini ya, mudahnya akses informasi dan pengetahuan terjadi ya, ya bisa ambil. Maka mau enggak mau apa? Pendidikan itu kembali ke rumah. Sekarang kalau saya mengatakan pendidikan yang terbaik itu apa? Paling baik di rumah. Hanya masalahnya memang problem kalau bagaimana kalau orang tuanya enggak bisa menjadi guru. Nah, itulah sekarang pendidikan terpenting, nanti akan kita bahas khusus ini. Bagaimana kiat ya, satu tema nanti menjadikan orang tua sebagai guru yang utama. Ya, karena pendidikan itu intinya orang tua itu, dan tadi saya katakan ya, pendidikan apa inti dari pendidikan ya, kalau bahasa Prof. Rakib Alatas itu begini, elemen yang paling fundamental dalam pendidikan Islam itu adalah inculcation of adab. Jadi ada tadi pengajaran, transfer of knowledge itu bisa digantikan oleh internet seperti kita ini gitu kan. Kita ini bisa ya mengadakan apa namanya, menambah wawasan bisa. Tapi membentuk kepribadian ya, menanamkan nilai itu enggak cukup hanya dengan menambah wawasan. Karena dalam proses penanaman nilai ya, membentuk karakter, membentuk akhlak ya, akhlak yang mulia, membentuk adab ya, itu yang dilakukan adalah harus ada keteladanan. Jadi yang terbaik. Ada proses keteladanan, ada proses pembiasaan, dan ada proses penegakan disiplin, aturan. Ya, itu yang saya ambil konsep Profesor Ahmad Tafsir, ya, bahwa pendidikan karakter itu akan sukses, kata beliau, kalau ada 4 hal. Ya, 1 ada keteladanan, 2 ada pembiasaan, ya, 3 ada pemotivasian, karena untuk menanamkan nilai ya, mendisiplinkan, membiasakan itu tidak mudah. Harus ada usaha memotivasi yang terus-menerus ya, dari orang tua, dari guru ya, agar itu bisa dilakukan ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ya, apa yang tadi kembali ya, bahwa penanaman nilai yang terpenting ya, adalah melalui keteladanan, caranya itu ya. Nah, di sini pentingnya peran orang tua dan guru, pentingnya interaksi. Ini yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara dari tahun 20-an. Ki Hajar Dewantara sudah menulis artikel yang beliau mencita-citakan. Jadi Ki Hajar Dewantara ini kita bisa baca tulisan-tulisan beliau yang sudah dikumpulkan dalam 2 jilid buku ya, tentang pendidikan. Ya, beliau sudah banyak menulis ya, apa essay-essay, artikel tentang pendidikan waktu itu. Dan Ki Hajar Dewantara ini kan asalnya aktivis politik waktu itu, Indische Partai. Di sempat beliau keluar masuk tahanan di zaman Belanda. Terus akhirnya istrinya mengingatkan beliau, Ki Hajar ini, agar apa kan bapak ini kan pernah janji sama Ki Ahmad Dahlan untuk menekuni pendidikan. Maka Ki Hajar Dewantara kemudian membentuk Taman Siswa, mendirikan Taman Siswa, perguruan Taman Siswa pada tahun 1922. Itu 10 tahun setelah mendirikan Muhammadiyah. Ya. Tapi kan uniknya nanti yang menjadi tokoh pendidikan nasional, bahkan yang diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, itu adalah hari lahirnya Ki Hajar Dewantara, 2 Mei. 2 Mei itu hari lahirnya Ki Hajar Dewantara. Ya. Ya, ini yang pernah dikritisi oleh PGRI ya, tahun 67 ya. Nah, sekarang okelah, tapi kita bisa mengambil banyak hikmah ya dari Ki Hajar Dewantara ini, tokoh pendidikan nasional, dan beliau sudah menulis tahun 20-an bahwa memang sistem pendidikan, bentuk pendidikan nasional kata dia yang ideal itu pesantren. Kenapa? Karena di pesantren itulah tinggal pimpinannya, gurunya, muridnya di situ. Makanya Ki Hajar Dewantara misalnya membuat pendidikan ya, itu menjadi 4 tingkat, 4 jenjang. 1 taman indria ya, 2 taman muda, 3 taman dewasa, 4 taman pamong. Jadi taman indria itu kanak-kanak, taman muda itu SD, taman dewasa itu SMP sebetulnya sekarang. Nah, taman pamong, taman guru itu tingkat SMA. Ki Hajar Dewantara menggariskan taman guru itu sekitar 17 sampai 21 tahun umurnya di situ. Jadi itu jenjang pendidikan tertinggi. Maka kenapa Ki Hajar Dewantara menyebut taman pamong? Karena guru, taman guru bagi Ki Hajar adalah orang yang ngemong. Ya, bahasa Arabnya murabbi. Guru itu sebetulnya orang yang ngemong, murabbi. Bahasa Latinnya pastur. Pastur itu pengembala. Ya, pengembara. Jadi makanya bahasa Arabnya ra'in, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ra'in itu kan sering diartikan pemimpin, ya, terjemah-terjemah itu kan. Kamu maksudnya kamu pengembala. Kamu itu pemimpin, ya, kamu harus mengembala. Kan orang mengembala bebek, mengembala kambing itu kan menjaga betul, merawat gitu ya. Nah, guru itu bukan sekedar dalam persepsi Ki Hajar, dalam konsep pendidikan Ki Hajar, guru itu bukan sekedar apa namanya, bukan sekedar pengajar, ya, konsep guru itu. Makanya ini juga saya guru, kenapa yang guru pada yang masya Allah menyedihkan, ada guru yang disuruh apa merangkak oleh wali murid di YouTube, saya lihat itu ada itu keterlaluan itu, nggak boleh itu. Ya, tapi ini juga karena kadang-kadang ada istilah ya, masa guru, waktu kasus guru Budi di Sampang waktu yang ditempeleng muridnya sampai mati itu kan, akhirnya muridnya dipenjara itu. Itu kan guru Budi itu disebut istilahnya guru tidak tetap. Ini yang saya kurang sependapat ya, kenapa kok istilah ada istilah guru tidak tetap? Kan berarti tidak tetap guru. Artinya kadang guru, kadang tidak guru gitu ya. Gitu. Apa namanya? Tukang ojek, ya kan? Guru itu sebagai pekerja bangunan, enggak masalah itu. Guru sebagai penjual mie ayam, enggak gini mah enggak masalah. Tapi dia guru. Sebagai guru tetap dia guru gitu ya. Jadi di At-Taqwa ini juga rupanya ada juga istilah guru, maksudnya guru tetap yayasan, guru tidak tetap itu saya minta direvisi itu. Kalau guru tetap guru ya, ya meskipun dia statusnya pegawai tidak tetap ya, tetap guru. Nah, makanya istilah pamong atau orang yang ngemong itu ya kan, itu sebenarnya sudah ini tepat ya. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan muadib kalau seadab itu ya. Jadi guru itu adalah orang yang menanamkan nilai ya, memberikan contoh ya, memberikan motivasi, memberikan inspirasi. Dan itu kalau kita baca di beberapa artikel tentang pendidikan di era disrupsi, maka salah satu yang harus dilakukan sekarang adalah perubahan peran guru. Saya pernah sampaikan ke rektor ya, satu perguruan tinggi Islam. Saya bilang begini ke Pak Rektor, Pak Rektor, kalau mau kampus Anda ini bertahan di era disrupsi, maka kampus Anda ini, saya bilang, Pak Rektor harus pindah rumah, harus jadi kiai di kampusnya itu. Ya, jadi Wakil Rektor juga saya bilang begitu, saya kenal Wakil Rektor harus pindah ke kampus, jangan jauh-jauh. Ya, kenapa? Sebab semua proses pengajaran nanti di kampus kita ini sudah online, kasus sekarang ya, disrupsi ini. Ya, kasus apa virus corona ini, itu sekarang mahasiswi ya kan, kayak anak saya ada yang kuliah di Solo sekarang, dia kuliah jarak jauh di rumah ya, jadi sudah bisa dilakukan ya. Kalau soal pembelajaran ya, pembelajaran transfer of knowledge ya, mengambil ilmu pengetahuan itu bisa dari internet, mudah ya. Tapi sekali lagi gitu ya, yang nggak bisa dilakukan adalah proses penanaman nilai, pembentukan kepribadian. Ya, itu harus melakukan proses interaksi yang intensif. Maka kenapa seperti At-Taqwa College ini ya, kita harus bentuknya pesantren. Ya, namanya harus nyantri. Karena itu pendidikan yang paling penting. Jadi mengadakan kuliah seperti ini, ya kan? Ini jangan dikira sederhana, ya kan? Mahasiswa ini bekerja sama, ya, meskipun masih ada gangguan segala macam, nggak apa-apa, itu bagian dari proses pendidikan, ya. Jadi pendidikan bukan hanya yang di kelas, ya kan? Nanti ya setelah ini, insya Allah bakti apa itu angkut-angkut nguruk musola nanti insya Allah ya, setelah ini kita nanti apa nguruk musola kita gitu, itu bagian dari pendidikan, ya. Jadi interaksi, masak sendiri, berbelanja, diskusi, bahkan mungkin terjadi konflik, ya kan, di antara sesama santri atau mahasiswa, itu hal yang biasa, itu bagian dari pendidikan, ya. Kita tuh belajar dari masalah ke masalah, menyelesaikan masalah ke masalah, ya. Jadi kembali ke tema kita ya hari ini adalah bagaimana ya peluang pendidikan Islam di era disrupsi, ya. Ini sekali lagi karena mohon maaf yang di YouTube ini ada gangguan, nanti insya Allah disaksikan tayangan tundanya gitu ya. Jadi karena apa yang harus kita lakukan sekarang ini mindset perubahan peran guru, ya. Di sini juga nanti perubahan peran orang tua, ya. Orang tua jangan sampai terkena, ini akan kita bahas di pertemuan mendatang, ya. Jangan kena penyakit linearisme, nggak bisa lagi. Kalau sudah berani jadi orang tua, harus sekaligus menjadi guru bagi anak-anaknya. Harus cari ilmu, ya. Itu nggak bisa enggak. Kalau hanya berperan sebagai pengajar, dia akan ditinggalkan. Karena dengan cara sistem kuliah online, pembelajaran online, apa yang terjadi sekarang ini? Di internet sekarang membanjir, ya, kuliah-kuliah, belajar-belajar yang diberikan oleh orang-orang yang ahlinya, ya. Kita mengambil misalnya kuliah tentang sejarah ekonomi Indonesia. Kita di internet bisa mengambil kuliah dari pakarnya yang luar biasa di situ, ya kan? Kita mengambil tentang pendidikan Islam, kita akan cari, ya kan? Mana nih, ya kan? Pembelajaran yang paling menarik, ya. Tapi yang nggak bisa diganti oleh internet tadi sekali lagi, gitu. Peran guru sebagai motivator, peran guru sebagai inspirator, peran guru sebagai teladan. Ya, pelan dulu sebagai pembimbing. Jadi ing ngarso sung tulodo, ing matio mangun karso, tut uri handayani. Sebetulnya itu kan model pembelajaran guru, bagaimana dia harus menjadi contoh ketika di depan, ya kan? Dia harus menjadi motivator, membangun prakarsa ketika di tengah, ya, bersama murid-muridnya, dan juga dia harus mampu menjadi pendorong ketika dia di belakang. Itu metode pembelajaran. Ya, sebetulnya saya lebih suka ya kalau pemerintah atau pakar-pakar pendidikan kita menyepakati sebaiknya apa semboyan pendidikan nasional kita bukan tut uri handayani, ya. Misalnya iman, ilmu, amal. Ya, itu lebih tepat sebenarnya. Adapun tut uri ing ngarso sung tulodo, ing matio mangun karso, tut uri handayani itu adalah sebagai metode pembelajaran. Ya, bagaimana model pembelajaran yang baik, model penanaman nilai, yaitu menjadi teladan, memberikan contoh, membangun kesadaran, memberikan motivasi, gitu kan, dan memberikan dorongan. Itu sebenarnya. Ya. Jadi, Bapak-Ibu saudara sekalian, ya, sekali lagi ya, kalau kita ditanya apa peluang pendidikan Islam sekarang ini peluangnya. Ya. Jadi, menurut saya gitu ya, kita jangan terjebak. So, saya sering ditanya begini. Saya sering ditanya apa bagaimana bentuknya, ya, bagaimana bentuknya kalau apa itu bukan sering ditanya gini, kenapa sih kok pemerintah kebijakannya begini, kenapa kok begini, ya. Sudahlah sekarang ini ya, di artikel saya yang saya mengomentari apa itu diangkatnya Pak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan. Waktu itu saya sudah menulis di ujung artikel saya tulis begini, ya, siapapun presidennya, ya, siapapun menterinya, pendidikan Islam ini insya Allah sebetulnya punya kemandirian, punya ruang yang sangat besar untuk melakukan inovasi-inovasi pendidikan. Karena memang kita diberikan kebebasan. Kita sekarang ada pendidikan formal, ya, non-formal, informal. Bahkan sekarang misalnya di pesantren kita ada model pendidikan namanya mu'addalah. Mu'addalah itu, ini ada mahasiswa kita, Zikri ya, pesantren, apa namanya, Baitul Hikmah, Baitul Hidayah, di Bandung itu itu bentuknya muadalah. Ya, muadalah itu hanya mengajar beberapa mata pelajaran yang akan di apa di UN-kan gitu ya. Dan selebihnya itu bebas. Pesantren itu menentukan kurikulum sendiri. Ya, pembelajaran sendiri itu kebebasan. Bahkan kita ada sistem non formal. Jadi sudah menurut saya bukan saatnya sekarang ini kita bergantung pada pemerintah. Pemerintah sudah memberikan ruang. Dan era merdeka belajar, kampus merdeka ini sekarang juga begitu. Termasuk sekarang Attaqwa College ini, kita memanfaatkan. Bahkan makanya kan kita bilang Attaqwa College ini kampus merdeka dan beradab. Gitu ya. Kita tambahi merdeka dan beradab. Karena kita menerapkan konsep adab di dalam pendidikan kita ini. Nah itu, jadi peluang kita sangat besar karena justru ya kita sekarang diberikan luas. Sebagai gambaran begini, dari 5.000 ya sekitar 5.000 kampus di Indonesia itu 80%-nya swasta. Dari pendidikan madrasah ya ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah itu sekitar 90%-nya itu milik masyarakat. Pemerintah hanya sedikit 10%. Dari sekitar 30.000 pesantren sekarang yang terdaftar, bisa dicek itu berapa pesantren terdaftar sekarang ini. Berapa bulan yang lalu saya cek masih 28.000. Sekarang mungkin sudah bertambah 29.000. Tapi realnya jumlah pesantren lebih dari itu, sekitar 40 ribuan di Indonesia. Itu pesantren 100% milik masyarakat. Pemerintah itu enggak punya, satu pesantren pun enggak punya. Kita melihat kita punya ruang yang sangat besar untuk ya kan melakukan inovasi-inovasi ya dalam pendidikan gitu. Nah, di sini kita harus berkaca ya ratusan tahun pesantren kita itu mampu melahirkan banyak ulama, banyak tokoh, banyak pemimpin ketika kita sedang dijajah oleh Belanda. Ya, ketika pemerintah sangat memberikan batasan bahkan sama sekali enggak bantu pondok pesantren. Maka janganlah gitu ya ketika kita sudah merdeka justru ya pondok pesantren kita tidak mampu melahirkan orang-orang baik ya atau orang-orang ulama atau orang-orang yang pemimpin itu ya. Jadi itu perlu kita introspeksi. Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ini waktunya sudah hampir habis, tapi kalau tadi katanya ada yang pertanyaan mungkin 1-2 atau kalau ada pertanyaan nanti bisa saya jawab. Kan nanti kita ada kuliah lagi jam 9 insyaallah. Ya jam 9. Kita sehari 3 kali nih, ya. Mudah-mudahan kuat aja, insya Allah. Ya. Ada pertanyaan nggak yang muncul? Di ada. Saya tanya jawab pun nggak tahu benar apa. Iya. Ada yang nanya gini, tadi Ustaz sempat menyinggung perihal orang yang generalis ilmuannya, dan kemudian akhirnya mengambil spesialis akan lebih sukses. Dibang orang yang dari awal sudah mengambil spesialis, kutipan dari David Epstein. Itu bagaimana jelasnya? Insya Allah nanti kita akan bahas lagi ya di tema, ada tema di 27 mata kuliah itu ada tentang sekolahisme dan linearisme. Saya akan jelaskan di situ ya. Saya tidak sepenuhnya setuju dengan konsep pembagian generalis spesialis. Kalau kita pakai konsep pendidikan Islam itu mudah. Kita pakai aja ilmu yang fardu ain fardu kifayah. Ya, jadi generalis itu kalau dalam pandangan Islam itu dia harus menguasai ilmu-ilmu fardu ain. Ya. Jadi harus fardu ain nanti bertingkat-tingkat. Makanya kan ada nanti di mata kuliah kita ini, di serial kuliah itu ada pendidikan ideal tingkat dasar dan menengah. Nah, itu nanti insya Allah saya akan jelaskan apa yang harus diambil ketika dasar dan menengah, ya. Yang fardu ainnya apa? Ya, itu jadi kita enggak pakai istilah sebenarnya generalis atau spesialis gitu. Karena itu tergantung pada kemampuan orang. Ya, bagi orang yang diberi karunia Allah, ya, kecerdasan yang tinggi, maka dia tidak boleh diberikan kurikulum yang sifatnya spesialis praktis di mana orang dididik hanya menjadi tukang. Jadi misalnya begini, kalau orang misalnya dia sangat cerdas, rata-rata sekarang orang yang sangat pintar di sekolah itu orientasinya ngambil fakultas yang arahnya diduga kuat menghasilkan banyak uang. Ya, contoh adalah kedokteran. Nah, akhirnya banyak anak-anak pintar kita masuk fakultas kedokteran. Di fakultas kedokteran dia dididik menjadi tukang obat dan tukang suntik. Ya. Dia tidak dididik menjadi ulama, tidak dididik menjadi pemimpin. Nah, kapasitas dia seharusnya itu bukan hanya menjadi tukang obat, tukang suntik. Ya, dia harusnya meskipun dia dokter, ya, tapi dia harus menjadi pemikir, harus dia harus menguasai tafsir, dia harus menguasai hadis, dia harus menguasai usul fiqh, dia harus menguasai ulumuddin yang lain dan ilmu-ilmu fardu ain yang lain plus ilmu fardu kifayah yang diperlukan oleh umat. Misalnya dia ngambil kedokteran tadi. Ya perlu nih, kita perlu ahli koronanya. Tapi kalau kapasitas otaknya masih lebih lagi, dia harus ngambil yang lain, jangan hanya kedokteran gitu. Dia harus mengembangkan lagi bidang fardu kifayah, misalnya dia harus ahli di bidang misalnya social engineering. Ya, dia harus ahli di bidang yang lain. Itu bisa, ya. Itu banyak contohnya. Jadi saya pernah bilang begini waktu panel dengan Pak Ilham Habibie di Makassar, saya lupa berapa, mungkin 10 tahun yang lalu lebih. Saya bilang begini, orang seperti Pak Ilham Habibie ini sangat cerdas. Insya Allah, kalau beliau mau belajar ilmu tafsir, ya, insya Allah dalam 3 tahun, Pak Ilham Habibie ini sudah mengalahkan Pak Quraisy Shihab. Saya bilang ini. Beliau ini luar biasa cerdasnya. Ya. Nah, ini karena apa? Karena model pendidikan kita nanti, ya, banyak mengarahkan anak-anak pinter kita itu dididik menjadi tukang. Tukang itu pekerjaan yang sangat mulia, ya, mulia. Tapi sifat pekerjaan tukang itu berulang. Itu butuh orang yang sabar loh. Saya aja nggak sabar loh. Tukang tambal ban itu puluhan tahun ya begitu saya amati itu, nggak berubah-ubah. Tukang bakso itu jual bakso ya sehari-hari begitu. Nah kalau tukang bakso itu seorang filosof, seorang pemikir besar gitu ya, dia tiap hari buat inovasi. Ya tentang baksonya itu nggak laku baksonya. Gitu. Jadi kalau sudah udah itu aja jalanin gitu. Itu penting itu kita pekerjaan tukang itu. Nah Allah itu sudah menciptakan potensi tiap orang itu berbeda-beda. Makanya nanti dalam kuliah tentang linearisme dan sekolahisme kita akan Rasulullah sudah mengingatkan di situ. An-nas ma'adin kata Rasulullah. Manusia itu barang tambang. Ya seperti emas dan perak. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Nah ini pentingnya nanti kita mengenali ya bakat-bakat, bukan bakat, potensi kita gitu ya, potensi anak didik itu supaya apakah dia potensinya itu seberapa. Ya jadi dan itu kita nggak usah sekarang bahwa orang yang pintar itu akan hebat, ini kan salah, kita dianggap sekolah favorit itu isinya orang-orang pintar. Makanya pendidikan yang dianggap baik, pendidikan yang mencetak orang pintar kan itu. Orang pintar yang dia sudah pintar, dia masuk ke jurusan favorit, masuk itu supaya bisa dapat uang yang banyak. Ini konsepnya sangat materialistis, gak begitu konsep pendidikan yang benar. Ya. Jadi orang yang pintar itu, yang dikaruniai Allah akal cerdas, itu sebetulnya menderita. Itu. Karena bebannya lebih berat. Kurikulumnya harus beda. Ya. Tidak adil kalau orang yang dikaruniai Allah kecerdasan akal yang tinggi gitu ya, diberi beban kurikulum yang sama dengan yang dikaruniai Allah kecerdasan yang kurang. Tidak semua sahabat Nabi itu jadi ulama. Tidak semua. Iya kan? Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Darda, maaf ya, bukan itu. Misalnya siapa yang azan Bilal, ya kan? Banyak sahabat Nabi yang beda. Khalid bin Walid enggak dikenal sebagai ahli tafsir. Ya kan? Abdullah bin Umar dikenal sebagai ahli fikih, ya. Ibnu Abbas dikenal sebagai ahli tafsir, ya. Tidak semuanya ahli tafsir. Maka Umar bin Khattab pun atau Anhu, ya, beliau membeda-bedakan itu, ya. Orang itu dan itu tidak menunjukkan dia lebih mulia, tidak. Karena kemuliaannya dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi tadi itu ya. Jadi maksudnya nanti generalis dan spesialis itu akan kita lihat, kita tinjau dari perspektif Islam, ya, bukan hanya dari perspektif Barat. Nanti juga seperti multiple intelligences, ya, orang bisa dikembangkan potensinya macam-macam. Tapi teori itu dibingkai dengan konsep materialisme, ya. Yang penting orang bisa cari makan dengan berbagai cara, sehingga potensi intelijen, gitu ya, kecerdasan dengan potensi kaki, ya, itu di ini kan. Sekarang dokter di Spanyol saya ada kutipan singkat. Dokter di Spanyol kan bilang gini, kami yang bekerja pagi siang malam digaji sekian ribu euro. Sementara Ronaldo dan Messi, ya, Anda kasih gaji sekian juta euro. Ya, sekarang kalian butuh kami. Datanglah ke Ronaldo sama Messi sana gitu. Untuk menyembuhkan virus ini. Ya. Nah, ya itulah sekarang peradaban kita seperti itu kan, memberikan penghargaan kepada selebriti ya jauh lebih tinggi daripada penghargaan kepada ilmuwan kita kan, ahli fisika, ahli matematika dan seterusnya, ya kan? Yang juara nyanyi luar biasa disambut, tapi yang juara qiraah gitu kan, itu enggak disambut gegap gempita seperti itu. Ya, itu contoh saja ya tradisi kita seperti itu. Baik, saya kira begitu ya jawaban singkatnya. Mahasiswa Tawakkole dan Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada, sekali lagi mohon maaf, ini kuliah perdana ini masih banyak kekurangan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dilihat di YouTube. Ya, nanti insya Allah kita akan kuliah lagi jam 9. Ya, kita tutup dulu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa doa kita tiap hari, Allahumma inna nas'aluka ilman nafian, ya, wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya karunia, kami mohon kepadamu ya Allah akan ilmu yang bermanfaat, ya, rizki yang baik dan amal yang diterima. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.